Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ma ba'd. Kita lanjutkan matan berikutnya. Nah, baik. Berikutnya kata As-Sa'di rahimahullah. Matan berikutnya. Yani matan sudah kita baca. Intinya setelah kita pelajari masuk ke masjid dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Ya. Coba kita ingat sebentar kesimpulan pelajaran kita mengenai dalil sunnah masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik. Riwayat siapa? Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Naam. Hadisnya derajatnya apa? Sahih apa hasan? Kesimpulan dari Al-Albani rahimahullah. Hasan, iya. Naam. Ya, ini minas sunnah. Kata Anas bin Malik, minas sunnah, termasuk sunnah. Kata Ibnu Hajar, jika sahabat mengatakan minas sunnah, termasuk sunnah, maka sunnah yang dimaksud tidak lain kecuali sunnah. Sunnah siapa? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini masuk ke masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Hadis ini didukung oleh asar mauquf dari siapa? Dari siapa? Asar mauquf. Asar mauquf bukan marfu. Asar mauquf dari sahabat siapa? Hah? Ibnu Umar. Siapa yang mengeluarkan? Siapa? Al-Bukhari. Begitu? Keliru. Nah, dikeluarkan oleh Al-Bukhari secara ta'liq. Ya, dikatakan dikeluarkan oleh Al-Bukhari, diriwayatkan Al-Bukhari, disangka musnad nanti. Nah, dikeluarkan Al-Bukhari secara ta'liq, harus terangkan secara ta'liq. Apa makna ta'liq? Tanpa sanad. Langsung kata ada na'an langsung. Ya. Ibnu Umar. Nah. Ada Ibnu Umar gitu. Dari tanpa sanad. Dan Ibnu Hajar mengatakan, saya tidak menemukan sanad yang bersambung. Saya tidak menemukan, ya, selain Al-Bukhari yang mengeluarkannya dengan sanad yang mausul dan sanad yang bersambung. Kemudian didukung oleh yang ketiga, hadis Aisyah radhiyallahu anha muttafaq alaihi, tetapi pendalilan dengan apa namanya? Jika pendalilan yang hadis Anas itu nas, pendalilan dengan hadis Aisyah disebut pendalilan dengan apa? Keumuman makna hadis. Yani makna hadisnya umum. Karena Nabi SAW wajibut tayammum. Nabi SAW menyukai memulai dengan yang kanan. Sebutkan seluruhnya. Tidak ada disebutkan di situ masuk masjid menyukai masuk masjid yang kanan. Tidak disebutkan di situ, tetapi di akhir hadis wa fi sya'ni kulli, dan menyukai hal itu pada seluruh urusannya, ya, urusan yang baik, yang mulia, menyukai dengan yang kanan. Baik, keumuman makna hadis mencakup masuk masjid. Nah, ini kesimpulan pelajaran kita. Jadi sudah kita pelajari dan sudah kita ketahui apa dalil disunnahkannya masuk masjid yang kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Sekarang zikirnya. Zikir apa yang dibaca ketika masuk masjid dan zikir apa yang dibaca ketika keluar dari masjid. Naam, As-Sa'di rahimahullah di matan menyebutkan zikir yang beliau tetapkan adalah zikir yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Sebagaimana beliau katakan alladhi fi hadith alladhi rawahu Abu Dawud Ibnu Majah pada hadith yang zalikal hadith alladhi rawahu Abu Dawud Ibnu Majah pada hadith itu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadith itu dari riwayat Fatimah binti Husain. Hadith tersebut yang disyaratkan oleh As-Sa'di, hadith itu dari riwayat Fatimah binti Husain an jaddatiha dari neneknya dari neneknya. Siapa nenek Fatimah binti Husain? Husain putranya siapa? Husain radhiyallahu anhu putra Fatimah. Jadi neneknya dimaksud adalah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah binti Husain dari neneknya yaitu Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cucu meriwayatkan dari nenek. Nah, jadi sahabat hadis, siapa sahabat hadis ini? Sahabat hadis ini adalah Fatimah radhiyallahu anha, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, kata Fatimah radhiyallahu anha, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا دخل المسجد أدل رسول الله صلى الله عليه وسلم أدل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد أفضل ما في المسجد قال beliau membaca بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي إن يسكت كلمات hanya saja di matan ada tambahan wassalatu wassalatu. Nah, jadi matannya persis zikir yang disebut matan hadis, hanya saja tidak ada selawatnya hadis ini. Disebut matan hadis tidak ada selawatnya. Nah, qal bismillah wassalamu ala rasulillah, begitu lafaz hadisnya. Wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Baik, ana luruskan. Siapa yang meriwayatkan disebutkan di matan siapa? Ahmad ya. Nah, bukan Abu Dawud. Nah, dibenarkan Ahmad, riwayat Ahmad. Ahmad dan Ibnu Majah, jadi bukan Abu Dawud. Baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika دخل المسجد adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk masjid qala membaca bismillah wassalamu ala rasulillah Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmat. Persis di matan kita, hanya saja tidak ada wassalat. Nah, dimatakan wassalat dosa ini tidak ada, langsung wassalamu. Baik, kelanjutan hadis, wa idza kharaja, dan apabila Rasul alaihi wasallam keluar dari masjid qal, beliau membaca sama bismillah wassalamu ala rasulillah, ya, tidak ada wassalatu, langsung wassalamu ala rasulillah Allahumma ighfir li dhunubi, misalnya وافتح لي ابواب فضلك وافتح لي ابواب فضلك. Jadi zikir masuk masjid dan zikir keluar masjid pada hadis ini dari riwayat Fatimah bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah sama sampai pada lafaz Allahumma ighfir li dhunubi bismillah wassalamu ala rasulillah Allahumma ighfir li dhunubi. Jadi ini sama. Bedanya jika masuk masjid tambahannya kelanjutannya adalah waftah li abwaab rahmatik. Jika keluar masjid tambahannya adalah waftah li abwaab fadlik. Bisa dibedakan? Jika masuk masjid apa? Bismillah wassalamu ala rasulillah Allahumma ighfir li dhunubi. Apa ujungnya? Waftah li abwaab rahmatik. Adapun jika keluar masjid, bismillah, wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfir li dhunubi, ujungnya apa? Waftah li abwaab fadlik. Nah, bedanya di bagian ujung. Bismillah, apa maknanya bismillah? Bismillah artinya, dengan menyebut nama Allah, aku memohon pertolongannya. Jadi, ingat selalu bahwa alba pada bismillah, menurut ahli sunnah jamaah, dan ini bahas dalam bahasa nafidah, yang disebutkan oleh para pensyarah, pada yang pensyarah hadis juga pensyarah satu hadis yang ada penyebutan bismillah. Nah, bukan hadis ini ya, mereka menjelaskan bahwa alba lil isti'anah mengandung makna meminta pertolongan. Jadi jika mengartikan bismillah lengkapnya dengan menyebut nama Allah memohon pertolongannya, ya, mengandung makna apa? Memohon pertolongannya, pertolongan Allah SWT dengan menyebut namanya. Wassalamu ala Rasulullah, semoga keselamatan tercurah atas Rasulullah. Allahumma ighfir li dhunubi, ya Allah, wahai Allah, ighfir li, ampuni untukku dhunubi, dosa-dosaku. Waftah li abwab rahmat. Waftah dan bukakanlah li untukku abwab pintu-pintu rahmatik rahmatmu. Dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Ketika keluar bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waftah li abwab fadlik. Waftah li abwab fadlik artinya dan bukakanlah untukku pintu-pintu karuniamu. Pintu-pintu karunia, pintu-pintu keutamaanmu. Baik. Ini tadi hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Perhatikan. Hadis yang sama datang pada riwayat Abu Dawud. Tadi itu riwayatnya siapa? Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis yang sama juga dari Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang pada riwayat Abu Dawud dan riwayat Ahmad yang lain. Jadi Ahmad punya dua riwayat. Nah, pada riwayat Abu Dawud dan riwayat Ahmad yang lain. Tetapi tanpa lafaz basmalah. Tetapi tidak ada lafaz basmalah, tidak ada bismillah. Pada riwayat yang lain dari Abu Dawud dan riwayat Ahmad lainnya, hadis yang sama tetapi tidak disebutkan bismillah. Melainkan dengan lafaz sallallahu ala Muhammad wa sallam. Nah, tidak ada bismillah, tetapi lafaznya ada tambahan salawat, yaitu sallallahu ala Muhammad wa sallam. Sallallahu ala Muhammad wa sallam. Sama. Dikisahnya sama. Jadi sallallahu ala Muhammad wa sallam. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Sallallahu ala Muhammad wa sallam. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba fadlik. Begitu. Tidak ada bismillah. Tapi ada tambahan salawat. Sallallahu ala Muhammad sallam lafaznya. Perhatikan. Setelah kita mengetahui. Jadi apa yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah. Sedikit kekurangan pada penisbahan hadis. Ya. Karena beliau mengisyaratkan. Sebagaimana hadis yang datang pada riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Padahal pada riwayat itu tidak ada salawat. Memang ada bismillah pada riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Tapi tidak ada salawat. Salawat ada pada riwayat yang lain, riwayatnya Abu Daud dan riwayat Ahmad yang lainnya. Sebenarnya ada, beliau menyebutkan riwayat Ahmad, betul. Riwayat Ahmad yang lain ada salawat. Tetapi tidak ada bismillahnya. Al-Muhim, karena beliau menyingkat, ya, jadi singkat aja begitu. Adapun rinciannya sudah kalian dengar. Nah, lafaz bismillah ada pada riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, tidak ada salawat. Salawat ada pada riwayat Ahmad yang lain dari Abu Daud, tapi tidak ada bismillah. Baik, sekarang kita pelajari sanad hadis ini bagaimana. At-Tirmidzi menjelaskan bahwa sanad hadis ini munqati', terputus, karena Fatimah binti Husain tidak mendengar dari neneknya. Fatimah binti Husain tidak mendengar dari neneknya. Dan tidak mendengar dari siapa? Tidak mendengar dari Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kata Tirmidzi selanjutnya, jadi sanadnya putus ya, munqati', antara Fatimah binti Husain dengan neneknya, karena dia tidak mendengar dari neneknya. Kenapa? Karena kata Tirmidzi, Fatimah binti Muhammad alaihissalam, Fatimah wafat beberapa bulan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu, tidak bertahan lama. Hanya beberapa bulan setelah wafatnya Rasulullah SAW, Fatimah radhiyallahu anha juga wafat. Nah, tetapi At-Tirmidzi mengatakan setelah penjelasan bahwa sanadnya munqati' putus, At-Tirmidzi mengatakan hadis Fatimah adalah hadis hasan, hadis yang berderajat hasan. Jadi mungkin kalian heran kenapa Pak Tirmidzi berbicara tentang hadis ini. Kalian tambahkan tadi hadis ini juga dikeluarkan oleh Tirmidzi. Nah, Pak Tirmidzi juga mengeluarkan hadis ini yang lafadznya ada salawat. Nah, yang lafadznya ada salawat. Kata, jadi setelah Tirmidzi mengeluarkan hadis ini, beliau menerangkan tentang sanadnya yang kalian dengar tadi. Setelah itu beliau mengatakan bahwa hadis ini hadis yang hasan. Nah, berarti kan mengherankan. Kenapa kuat Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan, padahal beliau telah menjelaskan bahwa sanadnya putus. Dalam ilmu mustalah hadis, apabila sanad hadis putus, berarti dhaif, hadis itu lemah karena sanadnya putus. Nah, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi ini butuh difahami. Kenapa kemudian At-Tirmidzi mengatakan hasan? Kata Al-Albani rahimahullah dalam As-Samar Al-Mustatab. Kata Al-Albani dalam As-Samar Al-Mustatab, sanadnya dhaif, sanadnya lemah karena terputus. Ya. Sanadnya dhaif, lemah karena terputus. Tadi terputus di mana? Antara Fatimah binti Husain dengan Fatimah binti Rasulullah SAW. Kemudian kata Al-Albani, hanya saja At-Tirmidzi, hanyalah At-Tirmidzi menilainya hasan berdasarkan syawahid. Berdasarkan syawahid, berdasarkan penguat. Nah, apa saja penguat-penguat tersebut? Jadi, dipaham ya? Pada asalnya, riwayat tadi, ya, riwayat tadi baik pada riwayatnya Ahmad, riwayatnya Ibnu Majah, Tirmidzi, semuanya, ya, semuanya putus sanadnya, dhaif secara sanad. Tetapi At-Tirmidzi menghasankan, kata Al-Albani, karena ada hadis-hadis lain yang menguatkan sehingga naik ke derajat hasan. Berarti hasannya disebut hasan li ghairi, yaitu hasan berderajat hasan karena penguatnya. Nah, bukan dari asalnya sanadnya hasan, tidak. Asalnya dhaif sanadnya karena putus. Nah, bisa dipahami? Jadi ini keterangan tentang hadis tersebut. Nah, ana ulangi lagi. Jadi hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Iya. Pertama, di situ ada basmalahnya, tidak ada salawat. Bismillah wassalam. Kemudian riwayat Tayyib. Tadi yang menyebutkan Abu Dawud, Tayyib akhwan diganti riwayat At-Tirmidzi. Nah, Abu Dawud dihapus. Ganti At-Tirmidzi. Masalah tulis. Nah, ganti saja riwayat At-Tirmidzi dan riwayat Ahmad lainnya. Nah, tidak ada bismillahnya, tetapi ada salawatnya. Lafadznya sallallahu sallallahu. Lafadznya na'am ala Muhammad sallallahu ala Muhammad wa sallam. Na'am. Salla ala Muhammad wa sallam. Salla ala Muhammad wa sallam. Begitu lafadznya. Baik. Kemudian secara sanad yang kita pelajari tadi putus. Jadi dhaif sebenarnya. Karena Fatimah binti Husain tidak mendengar dari neneknya itu Fatimah binti Rasulullah SAW. Tetapi At-Tirmidzi mengatakan hasan. Diterangkan Al-Albani kenapa hasan? Karena ada hadis-hadis lain yang semakna yang menguatkan. Sehingga naik dan tadi dhaif menjadi hasan li ghairi, hasan karena penguat. Baik. Nah di sini kita akan telusuri meneliti syawahid penguat-penguat yang disebutkan Al-Albani rahimahullah. Nanti kita akan mendapatkan sesuatu di sini. Yaitu apa? Bahwa lafaz bismillah dhaif. Kesimpulannya ternyata lafaz bismillah tidak ada. Nah, baik. Jadi kesimpulannya dari seluruh penguat yang ada, lafaz salawat dan salam ada penguatnya. Ini dulu. Al-hasil kesimpulan dari hadis-hadis penguat yang semakna lafaz salawat dan salam ada penguatnya. Begitu pula doa dibukakan pintu-pintu rahmat, yaitu Allahumma aftah li abwaab rahmatik, dan doa dibukakan pintu-pintu karunia ketika keluar, waftah li abwaab fadlik, ada penguat. Jadi yang ada penguatnya adalah lafaz salawat dan salam. Jadi ini benar hasan li ghairi, salawat dan salam. Baik, begitu pula doa ketika masuk, Allahumma aftah li abwaab rahmatik, ya Allah bukakanlah untuk pintu-pintu rahmatmu, ini juga ada penguatnya, jadi juga hasan li ghairi, hasan, betul. Begitu pula ketika keluar, doa waftah li abwaab fadlik, bukakanlah untuk pintu-pintu karuniamu, juga ada penguatnya, ini juga hasan li ghairi. Adapun, tadi kan, adapun lafaz basmalah, bismillah, dan lafaz maghfirah, yaitu Allahumma ighfir li dzunubi, pada hadis tersebut, hadis Fatimah tadi, riwayat yang munkar, riwayat yang keliru, ganjil, tidak bisa diamalkan. Adapun lafaz basmalah, bismillah, dan lafaz maghfirah, yaitu Allahumma ighfir li dzunubi, ya Allah ampunilah untukku dan dosa-dosaku, ya, yang ini tidak hasan li ghairi. Tidak ada penguatnya. Tidak ada penguatnya, bahkan tergolong difonis oleh Al-Albani rahimahullah munkar, keliru, ganjil, salah riwayat. Baik. Sekarang kita masuk ke hadis-hadis penguat itu. Apa saja? Pertama hadis Abu Humayd radhiyallahu anhu atau Abu Usaid radhiyallahu anhu. Hadis Abu Humayd atau Abu Usaid radhiyallahu anhu. Begitu dalam riwayat dalam Sahih Muslim disebutkan begitu. An Abi Humayd au Abi Usaid. Nah, dari Abu Humayd radhiyallahu anhu atau dari Abu Usaid radhiyallahu anhu. Nah, yang jelas ini tidak masalah. Keraguan apakah sahabatnya Abu Humayd atau sahabatnya Abu Usaid tidak masalah. Yang jelas dua-duanya sahabat. Sahabat semuanya ulul, terpercaya, tidak masalah. Meskipun yang benar Abu Humayd atau Abu Usaid, tidak masalah. Andaikan tidak diketahui juga namanya, kunyahnya, ya, salah seorang dari sahabat, tidak masalah. Selama dia sahabat. Baik. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyaqul." Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, falyaqul, hendaknya mengucapkan, "Allahumma ftahli abwaba rahmatik." Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Wa idza kharaja falyaqul, "Allahumma inni as'aluka min fadlik." Dan apabila keluar masjid, hendaknya membaca, "Allahumma inni as'aluka min fadlik." Jelas. Ini syahid yang pertama. Ini syahid untuk doa ketika keluar masjid, "Allahumma ftahli abwaba rahmatik." Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Dan ketika keluar, syahid untuk ketika keluar baca, "Allahumma inni as'aluka min fadlik." Semakna dengan "waftahli abwaba fadlik." Ya Allah, bukakanlah untukku atau aku meminta kepada-Mu. Na'am, dari keutamaan. "Waftahli abwaba fadlik." Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu karunia-Mu, keutamaan-Mu. Na'am, syahidnya di sini lafadznya semakna meskipun beda. Tetapi semakna, "Allahumma inni as'aluka min fadlik." Ya Allah, aku meminta kepada-Mu karunia-Mu. Semakna. Tapi syahid yang kedua, penguat yang kedua, hadis ini tadi riwayat Muslim ya, dalam Sahih Muslim. Tapi hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid," apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, "falyusallim 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Falyusallim 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya mengucapkan salam ya atas Nabi alaihi salam. Ini syahid untuk salam. "Wal yaqul," dan hendaknya membaca, "Allahumma fahli abwaba rahmatik." Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Ini sekali lagi syahid untuk doa, "Allahumma fahli abwaba rahmatik," ketika masuk. Baik. Kelanjutan hadis, kata Nabi, "Wa idza kharaja," apabila keluar, "falyusallim 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Hendaknya mengucapkan salam buat Nabi. Ini sekali lagi syahid penguat untuk salam. Nah, untuk salam. "Wal yaqul," dan hendaknya membaca, ini ada tambahan zikir ini ketika keluar pada riwayat ini. Dan ketika keluar hendaknya membaca, "Allahumma i'simni minasyaitonir rajim." Allahumma i'simni, i'simni. Nah, i'simni dari kata ismah, maksub. Bisot, ain, asot. I'simni. Bil ain, asot. I'simni. Allahumma i'simni. Ya Allah, i'simni. Jagalah aku. I'simni. Jagalah aku. Minas syaitanir rajim. Dari setan yang terkutuk. Allahumma, ya Allah, i'simni. Jagalah aku. Minas syaitanir rajim. Dari setan yang terkutuk. Hadis ini riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Nah, kata Al-Hakim, hadis ini sahih menurut syarat Bukhari Muslim. Kata Al-Hakim, hadis ini sahih menurut syarat Bukhari Muslim. Nah, disetujui oleh Al-Dzahabi, tetapi diluruskan oleh Al-Albani dalam As-Samar Al-Mustathab, dibantah oleh Al-Albani, yang dibenahi oleh Al-Albani dalam As-Samar Al-Mustathab, tidak seperti kata keduanya. Jadi tidak seperti kata Al-Hakim bahwa ini sahih menurut syarat Bukhari Muslim yang disetujui oleh Al-Dzahabi. Tidak seperti kata keduanya. Hadis ini hanya sesuai syarat Muslim. Hadis ini hanya sesuai syarat Muslim. Jadi disahihkan Al-Albani menurut syarat Muslim. Karena ada rawi bernama Abdurrahman bin Uthman, ini tidak dikeluarkan hadisnya oleh Bukhari. Abdurrahman bin Uthman tidak dikeluarkan hadisnya oleh Bukhari, jadi tidak sesuai syarat Bukhari, hanya sesuai syarat Muslim. Adapun Syekhuna Muqbil dalam Al-Jami' As-Sahih, mengatakan hadis hasan. Hadis hasan. Nah, jadi kesimpulannya hadis tadi, Al-Albani mengatakan sahih, Al-Wadi'i, Mukbil Al-Wadi mengatakan hasan. Yani hadis ini sabit benar dari Nabi Alaihissalam. Hadis tadi apa? Penguat untuk salam dan Allahumma fahya wa rahmati. Penguat untuk salam dari yang keluar dan ada tambahan zikir. Ingat, ada tambahan dihafalkan. Allahumma aqsimni minas syaitanir rajim. Jadi ini juga kita baca ketika keluar. Allahumma aqsimni minas syaitanir rajim. Nah, kita lanjut. Yang ketiga, syahid yang ketiga yang terakhir. Hadis Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kana atau hadis Anas bin Malik kata Anas kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-masjid, apabila masuk masjid, qala, beliau membaca bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, wa idza kharaja, dan apabila keluar masjid, qala bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad." Dan apabila keluar, beliau membaca bismillah Allahumma salli ala Muhammad. Jadi pada hadis ini ada penyebutan ketika syahid untuk lafaz bismillah dan salawat ketika masuk dan keluar. Ketika masuk masjid Nabi baca bismillah Allahumma salli ala Muhammad, ketika keluar baca bismillah Allahumma salli ala Muhammad. Hadis ini riwayat Ibnu As-Sunni. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu As-Sunni dalam kitab Amal Al-Yawm Wal-Laylah. Dalam kitab Amal Al-Yawm Wal-Laylah. Kata Al-Albani dalam As-Samar Al-Mustatab tentang sanad Ibn Sunni ini tadi, hadis Anas. Ini sanad yang hasan atau berkemungkinan hasan. Ini adalah sanad yang hasan atau berkemungkinan hasan. Perhatikan ya. Oleh karena itu, Al-Albani rahimahullah dalam kitab As-Samar Al-Mustatab, pada penyebutan zikir masuk masjid dan keluar masjid, Al-Albani menetapkan lafaz basmalah. Al-Albani rahimahullah dalam As-Sabr al-Mustata' menetapkan lafaz basmalah. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad wa salli. Allahumma aftah li abwaab rahmat. Ketika keluar, bismillah. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma inna as'aluka min fadlik. Atau aftah li abwaab fadlik. Beliau menetapkan basmalah dalam As-Sabr al-Mustata'. Karena beliau menjadikan hadis Anas ini sanadnya berkemungkinan hasan atau hasan, dan ini penguat terhadap riwayat Fatimah di atas. Tetapi Al-Albani di kitabnya yang lain, Al-Albani banyak kitabnya, di kitabnya yang lain ternyata Al-Albani menilai lafaz basmalah pada hadis Fatimah dan pada hadis Anas tadi munkar, keliru, ganjil, keliru, salah riwayat. Al-Albani dalam kitab Ad-Da'ifah pada jilid 14 halaman 1048, dalam kitab Ad-Da'ifah jilid 14 halaman 1048, Al-Albani mengatakan, akan tetapi para rawi periwayat hadis Fatimah berselisih dalam hal periwayatan lafaz basmalah. Akan tetapi para rawi periwayat hadis Fatimah ini berselisih dalam hal periwayatan lafaz basmalah. Di antara mereka ada yang menyebutkannya dan ada yang tidak menyebutkannya. Dan sudah kalian dengar rinciannya di atas. Siapa pada riwayatnya, siapa yang menyebutkan dan siapa yang menyebutkan. Nah, ada yang menyebutkan, ada rawi yang menyebutkan, ada yang tidak. Bersama dengan itu sanadnya putus. Sudah kita dengar di mana putusnya antara Fatimah binti Husain dengan neneknya itu Fatimah radhiyallahu anha binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, kemudian dalam Ad-Da'ifah pada jilid 14, jilid yang sama, halaman 1046. Al-Albani menyebutkan hadis Anas tadi yang dikeluarkan dari Ibnu Sunni. Ketika Nabi masuk masjid baca bismillah bersalawat atas Nabi. Ketika keluar baca bismillah bersalawat atas Nabi. Beliau menilai Dan Abu Hizam mengatakan hadithun munkar bidzikril basmalah. Hadithun, kata Al-Albani, hadithun, menyebutkan hadis Anas tadi yang dihasankan dalam Al-Qamar Mustaqab, dihasankan. Tetapi di sini dalam Al-Da'ifah, dalam 14.1046, beliau mengatakan hadithun munkar bidzikril basmalah. Hadith munkar, keliru, ganjil dengan penyebutan basmalah. Jadi basmalah yang bermasalah, lafaz basmalahnya. Hadis munkar, munkar artinya keliru, ganjil, dengan penyebutan basmalah. Dan beliau menerangkan pada halaman 1048, 14, sisi kekeliruan yang keganjilannya terletak pada penyebutan lafaz basmalah. Beliau menegaskan di sana, di Al-Bahisa tersebut, halaman 1048, bahwa keganjilannya, kekeliruannya terletak pada penyebutan lafaz basmalah, karena lafaz basmalah tidak datang, begitu bahasanya beliau, terjemahnya, tidak datang sama sekali pada hadis yang sahih dalam bab ini. Karena lafaz basmalah tidak datang sama sekali pada hadis yang sahih dalam bab ini. Tidak ada penguatnya. Hadis Fatimah putus sanadnya, diperselisihkan oleh perawi-perawi, ada yang menyebutkan basmalah, ada yang tidak. Jadi tidak bisa saling menguatkan dengan ini. Jadi munkar, ya, keliru, ganjil. Dan demikian lafaz basmalah tidak sabit dari Nabi SAW, kesimpulannya. Nah, kemudian tadi yang kedua yang juga tidak sabit dari Nabi SAW adalah Allahumma qbil ibn, sudah kita dengar syawahid tadi, hadis-hadis yang disebutkan itu tidak ada di situ sama sekali dari hadis-hadis yang disebutkan yang dikeluarkan oleh Muslim, hadis Abi Humaid itu, nah, dan hadis setelahnya, hadis Abu Humaid atau Abu Sa'id, hadis Muslim, hadis Abu Hurairah dan hadis Anas, tidak ada di situ maghfirah, lafaz maghfirah Allah maghfir li dzunubi, tidak ada. Jadi lafaz maghfirah Allah maghfir li dzunubi juga ganjil, diterangkan oleh Al-Albani dalam Tamamul Minnah, dalam Tamamul Minnah halaman 290. Makanya dalam Al-Qamar Al-Mustatab beliau tidak menyebutkan ini. Beliau tidak menetapkan Allah maghfir li dzunubi pada kitabnya Al-Qamar Al-Mustatab. Penjelasannya dalam kitab Tamamul Minnah halaman 290, Al-Albani menegaskan di sana bahwa lafaz maghfir Allah maghfir li dzunubi pada hadis Fatimah lafaz yang mungkar, keliru, ganjil. Sebab keganjilannya ada rawi bernama Laith bin Abi Sulaim. Karena ada rawi pada sanadnya, nama rawi itu Laith bin Abi Sulaim. Laith bin Abi Sulaim bersendirian. Dia sendirian menyelisihi rawi-rawi yang lain. Dia bersendirian meriwayatkan Allah maghfir li dzunubi, sementara dia rawi yang dhaif. Dia rawi yang dhaif, lemah. Lemah riwayatnya, dhaif. Dia dhaif, lemah. Dan dia menyelisihi rawi-rawi yang lain, tidak menyebutkan Allah maghfir li dzunubi. Dia sendiri yang menyebutkan, sementara dia dhaif. Jadi riwayatnya salah, munkar, ganjil. Baik. Berarti kesimpulannya sampai sekarang yang bisa kita simpulkan yang sabit dari Nabi SAW, kesimpulan dari ya, ini kesimpulan semuanya dari Al-Albani rahimahullah. Baik. Dari Al-Albani rahimahullah, ana hanya mengumpulkan dari kitab-kitab beliau. Al-Imam Al-Albani rahimahullah, ya, pada seluruh kitabnya sudah saya sampaikan kesimpulannya, berarti yang sabit hanyalah ketika masuk masjid, ya, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim, Allahumma aftahli abwaab rahmatik. Ketika keluar, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim, Allahumma inni as'aluka min fadlik, atau bisa juga waftahli abwaab fadlik. Kemudian untuk keluar, pada hadis yang telah lewat, ketika keluar juga ada tambahan Allahumma i'tinni minas syaitanir rajim, ya Allah jaga aku dari syaitan yang terkutuk. Nah, masih ada hadis satu tersisa, ketika masuk masjid juga ada ta'awud. Hadis itu juga hadis. Jadi ketika masuk ada ta'awud dari minta mohon perlindungan dari syaitan, ketika keluar juga ada ta'awud. Nah, jadi kita tambahkan yang satu ini. Nah, selesaikan. Telah waris pula hadis, telah waris pula ta'awud, ya. Telah waris pula ta'awud ketika masuk masjid pada hadis Abdullah bin Amr bin Auf. Pada hadis Abdullah bin Amr bin Auf radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW membaca ketika masuk masjid, Nabi membaca a'udzu billahil azim. Kalian bisa buka lagi nanti, yang tidak bisa mencatatnya ya, belum bisa imla, bisa buka lagi Sahih Al-Adhkarnya. dapat masalahnya dari sana. Bukan sahih apa? Sahih kalimat tayyib. Nah, bisa buka sahih kalimat tayyib, bisa kalian dapatkan di sana. Nah, a'udhu billahil azim. A'udhu billahil azim. Aku berlindung kepada Allah yang maha agung. A'udhu billahil azim. Aku berlindung kepada Allah yang maha agung. Wa biwajhihil karimi. Wa biwajhihil karimi. Dan dengan wajahnya yang mulia. Dan dengan wajahnya yang mulia. Wasultanihil qadimi. Wasultanihil qadimi. Wasultanihil qadimi. Dan kerajaannya yang terdahulu. Minasyaitanirrajim. Dari syaitan yang terkutuk, yang terlaknat. A'udhu billahil azim. Aku berlindung kepada Allah yang maha agung. Wa biwajhihil karim. Dan dengan wajahnya yang mulia. Wa sultanihil qadim. Dan kerajaan yang terdahulu. Minasyaitanirrajim. Dari syaitan yang terkutuk. Di akhir hadis Rasulullah SAW mengatakan, faiza qala dhalik, apabila orang membaca itu, dzikir itu, ketika masuk masjid, apabila dia masuk, dia baca dzikir itu, faiza qala dhalik, qala syaitan, syaitan akan mengatakan, apabila seseorang membaca itu, ta'awudz itu, syaitan akan mengatakan, hufidha minni sa'iral yaum, hufidha minni sa'iral yaum, hufidha minni, dia telah dijaga dariku, sa'iral yaum, sepanjang hari, dia telah dijaga dariku sepanjang hari. Jadi dia selama di masjid dijaga oleh Allah dari gangguan godaan setan. Nah, setan mengatakan begitu, dia telah dijaga dariku ya sepanjang hari ini. Itu komentar setan apabila seseorang membaca zikir ini ketika masuk masjid. Hadis ini riwayat Abu Dawud. Hadis ini riwayat Abu Dawud. Al-Albani rahimahullah dalam As-Samar Al-Mustadab mengatakan sanadnya sahih. Hadis riwayat Abu Dawud, Al-Albani mengatakan dalam As-Samar Al-Mustadab sanadnya sahih. Dan Al-Albani menukil dari An-Nawawi. Al-Albani menukil dari An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. An-Nawawi punya kitab tentang zikir. InsyaAllah namanya, judulnya Al-Adhkar. Isinya tentang zikir, kumpulan zikir-zikir. Al-Adhkar, karya Nawawi. Di sana Al-Albani menyebutkan hadis ini, zikir ini dan mengatakan hadis hasan. Hadis hasan. Sanadnya jayyid, bagus sanadnya. Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i dalam Al-Jami' As-Sahih. Dalam Al-Jami' As-Sahih mengatakan ini hadis hasan. Hadza haditsun hasan. Ini hadis hasan. Nah, dalam Al-Jami' As-Sahih di jilid 2 tentang zikir. Ya, hadis ini dan hadis yang sebelumnya di jilid 2. Na'am. Hadis ini di halaman 7 Al-Jami' As-Sahih. Alhamdulillah. Selesai. Berarti kita simpulkan semuanya dari hadis yang ada. Ketika masuk masjid, zikir yang dibaca pertama kita ta'awudz. A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Ketika keluar, Allahumma a'tsimni minasy syaithanir rajim. Ya, seperti itu. Allahumma a'tsimni minasy syaithanir rajim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Allahumma inni as'aluka min fadlik atau waftah li abwaab fadlik tanpa basmalah. Berdasarkan keterangan Al-Albani yang telah nukil dari Abdu'ifah bahwa basmalah adalah riwayat yang ganjil, yang keliru, dan juga tanpa Allah maksudi dunubi juga berdasarkan keterangan Al-Albani dalam tamamul minnah bahwa itu mungkar, keliru, ganjil. Nah, bisa dipahami? Jika mau ditulis kesimpulannya, nah ulangi. Ketika masuk masjid, zikirnya yang sabit dari Nabi SAW adalah A'udhu Billahil Azim. Hadis tadi, A'udhu Billahil Azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. A'udhu Billahil Azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan dengan wajah yang mulia dan yang kerajaan yang terdahulu dari setan yang terkutuk. Ya Allah, wahai Allah, berselawatlah dan curahkanlah salam dan curahkanlah selawat dan salam atas Muhammad. Ya Allah, wahai Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat untukku. Ketika keluar juga ta'awud, Allahumma a'simni minasyaitonir rajim, Allahumma a'simni minasyaitonir rajim, ya Allah jagalah aku dari setan yang terkutuk. Allahumma salli ala Muhammad sallim, ya Allah curahkanlah salawat dan salam atas Muhammad. Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah aku meminta kepadamu untukku. Allahumma inni as'aluka min fadli, ya Allah aku meminta kepadamu dari keutamaan dari karuniamu. Atau Allahumma astahli abwaba fadlik, atau wastahli abwaba fadlik. Allahumma astahli abwaba fadlik, atau wastahli abwaba fadlik di hadirin, wastahli abwaba fadlik, dan bukakanlah untukku pintu-pintu karuniamu. Nah itu. Jadi ini naam hasil pembahasan yang akan disampaikan. Barakallahu fikum. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan. Dihafalkan dan diamalkan ya. Dihafalkan dan diamalkan. Kita belajar ilmu untuk beramal. Jadi kalau masuk masjid yang buru-buru, ya, jika masuk masjid yang buru-buru, nah, siapkan. Masuk masjid, masuk kaki kanan dulu kan begitu. Baca dzikir tadi. Ketika keluar masjid, kaki kiri, baca dzikir tadi. Nah, baik. Nakhtasi bihadza jazakumullahu khairan.